berlebih adalah sebuah kata yang selalu dinanti dan diharap banyak orang. Namun kita sering lupa, berlebih bisa jadi berbahaya. Ya, apapun yang berlebihan selalu membahayakan. Dan dia akan menjadi sebuah ancaman yang menakutkan. Semula tampak menggembirakan, tapi kemudian menghancurkan. Bayangkan ketika banyak makanan berlebihan membuat Anda mempunyai jutaan pilihan. Menikmati, dan kemudian Anda baru tersadar ketika penyakit datang silih berganti. Ya, Anda berlebihan mengakibatkan seluruh gangguan dalam kesehatan. Berlebihan tak selalu menggembirakan. Berlebihan bisa jadi membahayakan. Tapi anehnya, berlebihan selalu kita impikan. Ah, betapa hidup kita tak bijak dalam menapaki hari-hari ini. Kita tak berjaga diri supaya tak berlebihan dalam hidup ini. Kita terjebak dari satu titik di titik yang lain. Dan kita tak bisa keluar karena semangat untuk berlebih selalu menghantui, menguasai seluruh rubuk rasa, membawa kita cenderung menjadi serakah. Ya, serakah. Lalu kita mengambil segala sesuatu yang kita suka. Akibatnya, seperti yang kita katakan, berlebih menjadi membahayakan. Tapi, siapa yang peduli? Tetap saja orang bergairah untuk selalu mau berlebih. Berlebih menjadi gambaran manusia masa kini. Berlebih menjadi mimpi yang dikobarkan dari hari ke hari. Berlebih, orang tak peduli dengan bahaya yang sedang menanti. Karena yang orang tahu hanya nafsu untuk memiliki. Berlebih dan berlebih. Anda perlu hati-hati sebelum menyesali apa yang terjadi, namun tak lagi bisa untuk kembali guna memperbaiki. Jadi, jangan biarkan Anda terjebak dalam semangat yang berlebihan. Awas keserakahan, itu sebuah kebahayaan. Semoga Anda bijak untuk mengendalikan diri. Semoga Anda bijak dan bisa menguasai diri sehingga tak berlebihan dan Anda tidak ada di bawah ancaman. Selamat bijak untuk memikirkan bagaimana hidup tak berlebihan sehingga semua tepat menurut ukuran. Selamat bijak untuk menemukan sehingga Anda bisa berkata hidup memang sangat menyenangkan. Selamat untuk hidup tidak berlebihan. Bersama saya, Bigman Sirait.